Pembahasan kita pada bab ini. Kita akan bacakan kalamnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid, ya, syarah ringkas dari kitab Tauhid yang berkaitan dengan bab ini, bab Maja'a fi Himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam jinabat tauhid wasaddihi kulla tariqin yusil ila syirk. Qala rahimahullah man ta'ammala nususal kitabi wa sunnati fi hadal bab ra'a nususan kathiratan tahussu ala al-qiyami bikulli ma yuqawwi at-tawhida wa yunammihi wa yughadzih. Siapa yang memperhatikan nas-nas baik dari kitabullah maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamukallah pada bab ini, ya, yaitu bagaimana penjagaan dan proteksi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya pada sisi tauhid ini, dia akan mendapatkan nas-nas yang sangat banyak, ya, yang mengajak untuk menguatkan, ya, atau melaksanakan seluruh hal yang bisa menguatkan tauhid, ya, seseorang, menumbuhkannya dan membesarkannya, menyuburkannya. Min al-hassi 'ala al-inabah ila Allah, ya, di antaranya misalnya al-hass, anjuran, ajakan untuk kembali inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan dosa, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan hisari ta'alluqil qalbi billahi raghbatan wa rahbah, membatasi ketergantungan hati itu hanya kepada Allah. Ya. Baik dari sisi raja ataupun khaufnya, raghbah ataupun rahbahnya. Ya. Takutnya dia hanya kepada Allah. Berharapnya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Ya, bukan kepada makhluk. Beramalnya dia adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan ridha dari Allah, bukan mengharapkan ridha makhluk. Ya, dia takutnya kepada Allah, bukan takut, ya, kepada makhluk. Wa quwwati tama' bi fadlihi wa ihsanihi. Ya, dan kuatnya at-tama', yaitu pengharapan kepada karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan wasaili tahsili dzalik, berusaha untuk mendapatkannya. Ya. Ini nas-nas di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW mengajak kita untuk kembali kepada Allah, melakukan amalan-amalan saleh. Ketika melakukan amalan saleh, melakukan ibadah itu dikuatkan sisi raja dan khaufnya. Ya, karena ini bagian dari ibadah. Ya, bahkan dari rukun ibadah ar-raja wal khauf. Ya, bukan hanya rutinitas belaka ketika seorang sholat, ketika seorang belajar, ketika seorang, ya, membaca Al-Qur'an. Ya, dia mengharapkan pahala di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ibadah. Ya, bukan sebagaimana kebanyakan orang atau sebagian orang mengatakan ya, bahwasanya itu menunjukkan tidak ikhlas. Salah, justru itu ikhlas. Ya. Bagian dari keikhlasan itu seorang mengharapkan pahalanya dari Allah. Bagian dari keikhlasan itu seorang takutnya kepada Allah. Kenapa kok ini malah justru dikatakan tidak ikhlas? Ya, karena terpengaruh dari istilah sehari-hari bahwasanya yang namanya ikhlas itu adalah tanpa pamrih, tulus tanpa pamrih. Ya, ini istilah yang akhirnya menjadi istilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita kembalikan ikhlas ke dalam makna ya syar'i, ikhlas di dalam peribadatan, justru ya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut kita untuk ya tiga hal, mahabbah, roja, dan khauf. Kita melakukan ibadah tersebut karena cinta ya, dan roja mengharapkan pahala dari Allah, dan khauf takut ya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan nilai tauhid seseorang kalau sudah bisa merealisasikannya di dalam setiap ibadah. Kenapa ikhlas? Karena dia berharapnya hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Takutnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Menjadi tidak ikhlas kalau dia berharapnya kepada makhluk. Ya. Menjadi tidak ikhlas ketika dia takutnya ya, takutnya kepada makhluk. Ya, takut dikatain, takut diejekin, takut dikecam kalau tidak melakukan ibadah. Nah, ini kan berarti dia takutnya kepada makhluk, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berharap dan takutnya hanya kepada Allah, ya itu adalah bagian dari keikhlasan dan bagian dari ibadah itu sendiri yang menyempurnakan nilai ibadah. Qala wa ila taharrur min rikil makhluqin wa adami ta'alluq bi wajhin minal wujuh. Ya, begitu juga nas-nas baik dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajak untuk ya merdeka dari perbudakan kepada makhluk, dari perbudakan ya penghambaan kepada makhluk-makhluk. Ya. Memiliki ketergantungan kepada makhluk. Ya. Memiliki ketergantungan pada makhluk bukan berarti menafikan manusia sebagai makhluk sosial, bukan, sama sekali tidak. Ya. Bahkan ta'awun ini bagian dari ibadah ya yang agung. Selama ta'awunnya alal birri wat taqwa, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Menunjukkan yang namanya manusia di situ ada bab muamalah ya. Interaksi antara satu dengan yang lainnya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ketergantungan kepada makhluk. Ya. Sehingga ketergantungan dia kepada makhluk ini menodai nilai tauhid yang dimilikinya. Ya, menodai. Ya. Mengotori. Tidak kita katakan rusak 100%, artinya rusak tauhidnya, artinya dia melakukan kesyirikan besar, tapi ternoda. Ya. Ternoda ketika ada bentuk ketergantungan kepada makhluk. Makanya ketika kita awal membahas tentang keutamaan tauhid, di antara bentuk keutamaan tauhid, semakin sempurna tauhid, semakin seorang itu terbebas dari perbudakan kepada makhluk. Maksudnya apa? Hatinya merdeka. Ya. Hatinya merdeka, dia tidak mencari keridhaan manusia. Dia tidak khawatir akan celaan orang. Karena bukan keriduan manusia, bukan keriduan makhluk yang dia cari, bukan kecaman manusia yang dia takuti. Ya. Di satu sisi pujian dan celaan bagi dia sama, enggak pengaruh terhadap dia karena bukan itu yang dia cari. Ya, yang dia cari adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan sempurna tauhidnya ya, kalau sudah sampai pada taraf demikian. Dan tidak tergantung kepada mereka biwajhin minal wujuh, dari sisi apapun. Ya, awil ghulu fi ahadin minhum, atau memiliki sikap berlebihan. Ya, sikap berlebihan terhadap salah seorang dari makhluk. Ya, ini juga bentuk ta'aluk, ketergantungan terhadap makhluk yang akhirnya menunjukkan sikap berlebihan terhadap mereka. Wal qiyamit tambil a'malidh zahirah wal batinah wa takmiliha. Ya, dan menegakkan secara sempurna amalan-amalan zahir maupun batin dan berusaha untuk menyempurnakannya. Ya. Mizan, timbangan amalan zahir adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai atau tidak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mizan, timbangan amalan zahir. Dan mizan, timbangan amalan batin adalah ikhlas tidak amalannya tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa khususan hasan nususu ala ruhil ubudiyah wa huwal ikhlas attam lillahi wahdah. Dan secara khusus ya, nas-nas ini mengajak terhadap kepada ruh. Ya, ruh dari ibadah, yang menjadi ruh dari ibadah yaitu kesempurnaan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa fi muqabalati dzalika nahaan aqwalin wa af'alin fiha al-ghulu bil makhluqin. Ya. Kemudian sebaliknya, syariat kita melarang dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang di situ terdapat bentuk berlebihan terhadap makhluk. Ya. Kenapa? Karena tadi ini bentuk ketergantungan kepada makhluk yang dilarang tadi. Wa naha 'anit tasabbuh bil musyrikin. Begitu juga dilarang kita untuk tasabbuh. Ya, bentuk tasabbuh menyerupai orang-orang musyrik. Ya. Menyerupai orang-orang musyrik. Ya, kebiasaan mereka, tradisi mereka. Dilarang. Ya, kenapa? Karena li'annahu yad'u ilal maili ilaihim. Ya, karena ini akan menyeret, menyebabkan seorang itu condong terhadap mereka. Ya. Ini di dalam salah satu darsnya Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu taala, beliau mencontohkan ya, bagaimana tasabbuh bidzahir, ya, tasabbuh bidzahir itu berpengaruh terhadap batin seseorang. Ya. Misalnya ya, misalnya. Ya, kalau seorang itu dia memakai pakaian, ya misalnya pakai jaket kulit, ya, atau rompi, rompi dari kulit, wah, ya, rasanya kira-kira apa? Hah? Tarik? Jadi maco, ya? Iya kan? Jalan kalau nggak gini kayaknya nggak mantap. Ya enggak? Ya. Padahal itu hanya pakaian lo. Ya. Pakai jaket, kulit atau ya kalau beliau mencontohkannya pakai misalnya seragam tentara misalnya. Bukan seragam ya, baju yang biasa dipakai tentara, kaos loreng atau apa. Ya, laganya udah kayak tentara betulan. Ya enggak? Tentara betulan aja gak seperti itu mungkin. Ya. Nah ini ada bentuk, bentuk taksir, pengaruh. Ya, pengaruh. Jangan diremehkan malah masalah tasabuh ini. Ya. Dan diingatkan, sering diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi ketika itu merupakan hal-hal yang sifatnya ibadah dan dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kemudian kaum muslimin tasabbuh dengan mereka, niat ataupun tidak, sengaja ataupun tidak. Ya. Kaitannya kita dengan bab, kaitannya dengan bab kita apa? Bab-bab sebelumnya berapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang keadaan orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka masjid. Ketika ada kaum muslimin yang melakukan demikian, tasabbuh dengan mereka. Ya. Apakah dia berniat ataupun tidak, apakah dia tahu itu tasabuh tidak, itu dilarang. Dan akan menyebabkan apa? Yad'u ilal mail ilaihim, akhirnya condong terhadap mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Wa naha an aqwalin wa af'alin. Yukhsha an yutawassala bi ahli syirki. Demikian juga di, ya di situ ada larangan terhadap perkataan dan perbuatan yang dikhawatirkan yang akan menjadi wasilah terhadap kesyirikan. Ya. Kullu dzalika himayatun litauhid. Semuanya itu adalah dalam rangka penjagaan, proteksi terhadap tauhid umat ini. Ya, jangan sampai ternodai, jangan sampai rusak. Ya, dengan sebab hal-hal yang merusaknya. Wa naha an kulli sababin yusilu ila syirk. Demikian juga ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari seluruh sebab yang akan menghantarkan kepada syirik. Tutup pintunya. Tutup celahnya. Wadhalika rahmatun bil mu'minin, dan yang demikian itu adalah sebagai bentuk rahmat terhadap kaum mu'minin. Liyatahaqqaqu bil qiyam bima khuliqu lahu min ubudiyatillahi dhahirah, min ubudiyatillahi dhahirah wal batinah. Ya, sehingga ketika tauhidnya terjaga, terlindungi, ya, jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan itu ditutup. Ya, maka umat ini mereka bisa merealisasikan apa yang menjadi tujuan penciptaan mereka, yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun batin. wa takmiliha, dan menyempurnakan peribadatan tersebut. Litakmula lahumus sa'adatu al-fala' wal-fala', ya, sehingga sempurna kebahagiaan dan kesuksesan mereka. Wa syawahidu hadihil umur kathiratun ma'rufatun, ya, dan syahid-syahid dari Alkitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara yang kita sebutkan ini sangatlah banyak, ya, sangatlah banyak. Nah, ini sebagai mukadimah sebelum kita masuk kepada bab kita. Qala bab ma ja'a fi himayatil mustafa jinabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusil ila syirk. Al-Mustafa, ya, sering kita dengar nih, Mustafa. Ya, asluha al-Mustafa, pakai ta, ya, karena asalnya dari yastafi istafa, wazannya ifta'ala yafta'ilu. Ya, cuma karena di situ, ya, ada illah sarfiyah, taknya menjadi tak istofa yastofi. Dari kata sofwah, yaitu khiyar, pilihan, ya. Dan yang dimaksud dengan al-Mustafa di sini adalah manusia pilihan, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan, ya. Terpilih dari yang dipilih. Ya, terpilih dari yang dipilih. Ya. Tidak ada nas khusus yang menyebutkan bahwasanya di antara nama beliau adalah Al-Mustafa, tidak ada. Mustawana tidak ada. Ya, karena di situ ada nas-nas, ya, yang menyebutkan, ya, beliau memiliki nama yang lain, Ana Muhammad, Wana Ahmad dan seterusnya. Ya. Tapi ini diambil dari, ya, kelaziman bahwasanya beliau adalah seorang manusia pilihan. Ya, pilihan dari sisi nasab. Ya, nasab beliau, ya, adalah nasab pilihan. Begitu juga pilihan dari rasul-rasul yang lain. Ya. Dari para anbiya war rasul, beliau adalah termasuk dari ulul azmi. Ulul azmi pilihan. Dari ulul azmi, beliau yang paling utama dan mulia. Ya. Pilihan lagi dari yang sudah terpilih. Ya. Ini maksud nama beliau atau disebut beliau sebagai Al-Mustafa. Ya, alaihi salatu wassalam. Himayah man hama syai'a idza ja'ala lahu mani'an yamna man yaqrub haulahu. Ya, menjadikan mani'an, sesuatu yang menghalangi, mencegah siapapun yang mendekat ke areanya. Nah, makanya disatakan proteksi atau perlindungan. Ya. Jinab bimakna janib, yaitu sisi tauhid, perlindungan Rasulullah SAW pada sisi tauhid. Ya. Yaitu tauhid dengan makna ifradullahi ta'ala bima yajibu lahu min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Wasaddihi kulla tariq. Ya, di samping penjagaan terhadap tauhid, jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan itu ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seluruh jalan. Ya, kenapa? Karena asyirku adalah a'zamud dzunub, dosa yang paling besar. Sementara dosa-dosa yang besar yang lainnya saja, ya, itu di jalannya ditutup di dalam syariat kita, ya, dosa zina misalnya, min akbari dunub, di antara dosa-dosa besar, ya, min kabairi dunub, zina, ya, dalam keadaan demikian jalan-jalan yang menghantarkan orang berbuat, ya, zina ini ditutup di dalam syariat kita. Ya, wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Mendekatinya saya dilarang. Ya, dari pandangan yang haram, dari perkataan-perkataan vulgar dan lain sebagainya. Ya. Dilarang, dilindungi. Ya, ikhtilat, khalwat antara laki-laki dan perempuan. Ya, sudah dilarang pintu-pintunya dalam keadaan az-zina adalah min kabairi dunub, adalah di antara dosa-dosa besar. Sementara asyirk, ya, kesyirikan jauh lebih besar daripada zina dosanya. Maka min babin aula, ya, lebih utama lagi pintu-pintu yang mengantarkan dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan ini ditutup. Ya, ini diantara bentuk perlindungan terhadap tauhid umat ini. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, rahimahullahu taala, idan فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد حماية محكمة. Ya, dengan demikian Rasul sallallahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melindungi sisi tauhid ini dengan perlindungan yang sempurna. Ya, perlindungan yang kuat. Ya. Wasadda kulla tariqin yusilu ila syirki walau min ba'id, dan menutup setiap jalan yang akan menghantarkan kepada kesyirikan, walau min ba'id, walaupun dari jauh, artinya seolah-olah kok kayaknya enggak ada hubungan, atau kalau ditarik-tarik kok jauh, tapi ya, yang seperti ini tidak dianggap remeh, ya, tidak dianggap remeh, ya, ketika bisa menjadi celah seseorang untuk sampai kepada kesyirikan. Li'anna man sara 'ala ad-darbi wasal wa syaitanu yuzayyinu lil insani a'mala su' syai'an fa syai'an hatta yasira ila al-ghayah. Ya, karena seorang yang dia itu berjalan itu akan sampai. Dia tidak berhenti jalan walaupun pelan jalannya. Walaupun sedikit demi sedikit. Ya, walaupun di atas jalan yang susah dilalui. Tapi kalau selama dia itu masih jalan, ya, dia akan sampai tujuannya. Apa maksudnya? Nah, ini syaitan. Syaitan dia menghias-hiasi manusia amalasu, amalan-amalan yang jelek, sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, dihias-hiasi oleh syaitan. Ya, walaupun untuk saat ini tidak sampai pada kesyirikan sebagaimana yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Sedikit demi sedikit. Ya. Celahnya terbuka demi sedikit, terbuka sedikit demi sedikit, yang sudah ditutup oleh syariat kita dibuka dengan tasahul misalnya, menganggap enteng, ya, sampai akhirnya, ya, jalannya terbuka lebar dan orang itu sampai kepada atau setan mencapai pada puncak yang dia inginkan dari umat ini, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang di jalan-jalan inilah yang ditutup, ya, oleh syariat kita, ya, dalam rangka perlindungan terhadap tauhid umat ini. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, di sini ada satu ayat dan dua hadis yang berkaitan dengan bab kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.